Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa at-tawfiq wa as-sadaq bil qawli wal 'amal. Maju sedikit, maju sedikit akan. Bapak-bapak, teman-teman di maju ini. Banyak di bawah bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian fawaidul fawaid. Pada kondisi demikian, hamba tersebut mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah yang hak selain Allah, dengan penuh keikhlasan dari lubuk hati yang terdalam, hati yang telah lepas dari segala ikatan dan perhatian kepada selain Allah. Hati yang telah lepas dari segala ikatan dan perhatian kepada selain Allah. Dengan ucapan ini, semua urusan duniawi pergi meninggalkan hati hamba tersebut, dan ia pun telah siap untuk menghadap Rabb-nya. Kobaran api syahwatnya telah padam. Hatinya terfokus pada urusan akhirat yang sudah berada di pelupuk mata. Sementara itu, dunia ditinggalkan jauh di belakangnya. Ucapan syahadat yang murni itu pun menjadi penutup amal hamba tersebut. La ilaha illallah. Membersihkan dirinya dari segala dosa serta mengantarkannya kepada Rabb-nya. Semua itu karena ia menemui Rabb-nya dengan membawa persaksian yang tulus, yang lahirnya sama dengan batinnya, yang tersembunyi sama dengan yang tampaknya. Seandainya syahadat seperti ini diperoleh seorang hamba semasa sehatnya ketika masih hidup, niscaya dia akan merasa nyaman dengan dunia dan seisinya. Ia akan menjauhi manusia untuk berlari kepada Allah. Ia hanya akan nyaman bersama Allah, tidak dengan selainnya. Akan tetapi manusia pada umumnya mengucapkan syahadat di dunia ini dengan hati yang masih dipenuhi dengan hawa nafsu, cinta dunia dan segala hal yang mendorong kepada keduanya. Dia bersyahadat dengan jiwa yang masih disesaki oleh tuntutan duniawi dan orientasi pada selain Allah. Padahal seandainya syahadat seseorang ketika masih sehat benar-benar murni seperti kita ia menghadapi kematian, niscaya syahadatnya itu akan memberikan berita dan kehidupan yang sama sekali berbeda dengan kondisinya seperti binatang. Hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Masih berkaitan dengan kalimat ikhlas, kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat yang biasa kita ucapkan setiap sholat, namun kalimat yang pemaknaannya sering kita abaikan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan wa qad takhallasa qalbuhu min at-ta'alluqi bi ghairihi wal iltifati ila ma siwahu. Pada kondisi demikian, menjelang kematian, seseorang yang ditalkin la ilaha illallah oleh keluarganya dan juga dia telah berhasil mengucapkan la ilaha illallah. Pada kondisi demikian, hamba tersebut mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Takhallasa qalbuhu, dengan penuh keikhlasan kalbunya dari lubuk hati yang terdalam. Takhallasa min at-ta'alluqi bi ghairihi, telah lepas dari at-ta'alluq, keterikatan, dari alaqah, ketergantungan, bi ghairihi, dengan selain Allah. Waliltifati ila ma siwahu, dan iltifat, telah berpaling, telah lepas, ila ma siwahu, dari segala ikatan dan perhatian kepada selain Allah. Jadi benar-benar memusatkan hanya pada Allah Ta'ala perhatian, karena di akhir hayat kita akan diperlihatkan nanti masir, tempat kembali. Dan tidak ada kemudian malja' ketika nanti selain Allah Ta'ala. Kita telah menjalani fase anak kecil, fase remaja, kemudian menjadi fase menuju pendewasaan, dan di usia 40 tahun menuju atau sudah sampai di masa kematangan. Pertanyaannya adalah, seberapa ta'alluq kita kepada Allah Ta'ala dalam setiap amalan kita? Kita telah melampaui beratus-ratus kilometer untuk bekerja. Kita telah membahas berpuluh-puluh kajian. Kita telah membaca beribu-ribu halaman. Kita telah menyalami ratusan atau ribuan orang. Dan seberapa ta'alluq ketergantungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita telah mendengar sebanyak-banyaknya percakapan, sebanyak-banyaknya penilaian manusia. Lalu seberapa ta'alluq dan tergantungnya kita terhadap penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diteruskan oleh Bapaknya. Qad kharajatid dunya kulluha min qalbihi. Telah keluar dunia semuanya. Urusan dunia semuanya keluar. Keluar dari kalbunya. Coba keluarkan pikiran dunia di kajian ini misalnya. Coba keluarkan pikiran dunia ketika mendengar seruan Allahu Akbar Allahu Akbar. Atau ketika imam bertakbir takbiratul ihram. Keluarkan apa yang terpikir dari dunia. Allahu Akbar, kemudian pusatkan perhatian kepada Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dari kalbu kita keluar, keluar sementara keluar. Ya, kemudian setan akan berusaha untuk menggoda kita untuk berpikir tentang dunia. Keluarkan itu semua. Dengan ucapan la ilaha illallah, dengan pemaknaan bahwasanya saya sholat lillahi ta'ala, keluarkan semua pikiran tentang dunia dari hati kita. Wasyarafa al-qudum ala rabbih. Dan dia telah bersiap al-qudum menghadap ala rabbih, datang kepada Rabb-nya. Seperti pasukan ketika salat berjamaah. Berbaris rapi. Salat siap. Menghadap Rabb-nya. Betapa hinanya kita semua ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jasad yang kita tampakkan di hadapan Rabb kita, menghambakan diri sampai bersujud, namun dengan batin yang kita sembunyikan seolah-olah Allah tidak tahu batin kita yang sedang berpikir tentang dunia ketika kita salat. Dan dia pun telah siap menghadap Rabb-nya. Bersiap-siaplah ketika menghadap Rabb kita ketika salat. Wa khamidat niran niranu atau nirana syahwatihi. Dan kobaran api syahwat telah padam. Atau khamidat niranu syahwatihi. Padam keinginan duniawi. Wa amtala qalbuhu minal akhirah, dan penuhlah kalbunya terhadap akhirat. Ketika di doa istiftah kita katakan wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh. Saya telah mewajahkan, saya telah menghadapkan wajah saya Allah kepada Dia yang menciptakan langit-langit dan bumi, yang kesemuanya sekarang ada di dunia saya. Fasarat nasba'ainaihi, yang hanya terfokus kemudian akhirah, sorat menjadi nasba'ainaihi, tancapan kedua matanya ketika imam membaca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, atau ketika dia membaca sendiri dia melihat kepada akhirat, fokus kepada akhirat, maliki yaumiddin, yaumiddin yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, yaumiddin nasba'ainaihi, patukan kedua matanya hanya kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, wasaratid dunya wara'a dhahrihi, dan dunia di belakang punggungnya ia tinggalkan ketika dia sholat. Ini konteks sholat karena kita seringkali menjalaminya. Kita hilangkan pikiran-pikiran itu dan kita benar-benar fokuskan. Oleh karena itu, kalau ada trik meditasi dan semacamnya, sesungguhnya sholat jauh lebih baik dari itu. Tidak ada amalan trik untuk menghindari dari kesusahan dunia melainkan dengan sholat, dengan sholat, dengan sholat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah juga menjadikan kita mengikuti beliau, agar sholat menjadi qurratu ain bagi saya, qurratu ain bagi saya yang menetapkan mata pandangan saya, wajhtu wajhiya lillahi fatara samawati. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, sesungguhnya negeri yang engkau tanamkan kita di atasnya sekarang, negeri yang penuh ujian, negeri yang tidak lepas dari kesedihan, negeri yang tidak pernah lepas dari kesulitan. Ya Allah, innaka antal alim al khabir. Engkau ciptakan kami di negeri ini dan engkau uji kami di negeri ini, ya Rabb. Sesungguhnya kami tahu engkau mencintai kami. Dan ya Allah, ya Rabb, jadikan kami semua yang hadir di sini, jadikan sholat sebagai qurratu ain bagi kami di saat kami tidak bisa melakukan apapun kecuali meminta, hanya meminta kepada engkau, karena innaka ala kulli syai'in qadir, antal ghani wa nahnul fuqara, engkau adalah yang maha kaya dan kami benar-benar fakir, butuh kepada engkau. Bahkan kami berdiri untuk sholat pun tidak mungkin kami lakukan kecuali engkau lah yang telah membuat kami mampu melakukannya. Sehingga tidak satupun kekuatan, tidak satupun daya, melainkan karena engkau lah yang telah menolong kami. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Fakanat tilka syahadatu al-khalisatu khatimata amalihi. Maka kemudian syahadat yang khalisah tersebut, yang murni, menjadi khatimah, menjadi penutup amalannya. Atau mungkin kita tidak tahu kapan kita akan mati. Yang kita sama-sama berharap, kita mati dalam keadaan beramal dan amal itu sudah berdasarkan la ilaha illallah, ya Rabb. Beramal amal apapun, ketika kita mati kita memohon kepada Allah supaya amalan tersebut telah kita niatkan benar-benar lillahi ta'ala, sehingga mungkin di akhir kalimat kita bukan la ilaha illallah, tapi akhir amalan kita amalan yang berdasarkan la ilaha illallah, apapun amalan kita itu. Fatoharathu min dzunubihi, dan kemudian syahadat dengan amalan tersebut membersihkan dia dari dosa-dosanya, membersihkan dia dari dosa-dosanya, mentakfir dan mentaghfir dan menghajib dosa-dosa dia. Seluruh dosa yang dilakukan. Oleh karena itu Allah jangan meremehkan orang yang bermaksiat atau terjerumus dalam kesalahan, seperti apapun dia sebagai muslim atau sealim apapun dia atau seberapa ilmunya dia, melainkan siapapun dari kita, Allah tak pernah sehari pun kita lalui melainkan sudah ada dosa yang kita lakukan. Tidak ada satupun dari kita luput dari dosa, dan tidak ada pun satupun dari kita melainkan kita mukasir dan kurang dalam menunaikan hak la ilaha illallah. Kemudian Allah bersihkan kita dari dosa-dosa dengan sebab la ilaha illallah yang ikhlas. Wa adkhalathu ala rabbih. Dan kemudian syahadat tersebut mengantarkannya, memasukkannya kepada Rabbnya, yaitu mengantarkannya kepada Rabb kita Allah. Apakah kita tidak ingin diantarkan oleh keimanan, amalan kita dan malaikat-malaikat yang baik menuju Rabb kita? Liannahu laqiya rabbahu bi syahadatin shadiqatin khalisah. Kita diantar kepada Allah dengan baik karena kita bertemu dengan Allah dengan syahadat la ilaha illallah yang jujur, yang ikhlas, jujur dan tulus la ilaha illallah. Bahwasanya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan diliputi dengan ujian-ujian yang ketika dia terjerumus dalam musibah atau ujian atau maksiat, kemudian dia kembali mengatakan la ilaha illallah dan merealisasikan la ilaha illallah, maka dia kembali kepada Allah. Wafaq zahiraha batinaha. Dan kita belum menunaikan syarat ini. Lahiriah kita tidak sesuai dengan batin kita. Kita belum menunaikan syarat ini. Dan kita belum menunaikan wasirriha ala niyatuha. Kita belum menunaikan syarat ini. Dan ya Allah, jangan sampai selamanya kita tidak menunaikan syarat ini. Zahir dan batin kita berbeda. Antara pakaian badan dengan pakaian hati berbeda. Antara libasut taqwa kita tidak punya. Kita sering meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah pakaian yang baik. Meminta kepada orang-orang atau meminta diri supaya berpakaian baik, namun sedikit pakaian untuk hati kita. Lalu dengan pakaian apa nanti ketika kita akan menghadap Allah, Rabb kita? Walau hasalat lahu syahadatu ala hadzal wajh fi ayami sihah, andai kala, andai saja syahadah tersebut terhasilkan atau nampak dari dirinya ala hadzal wajh dengan rupa sebaik ini, dengan rupa sejujur ini, dengan rupa setulus ini, fi ayami sihah, di hari-hari sehat kita sekarang. Andai syahadat tersebut tercermin di hari-hari kita sekarang. Lastawhasha minad dunya wa ahliha, maka dia akan merasa istihsyas. Dia akan merasa tidak nyaman. Dia akan merasa benar-benar dunia ini begitu liar dan penduduk dunia ini begitu liar. Dan bahwa keluarganya kita bahkan mungkin keluarga duniawi yang begitu liar. Dan bahwa saya benar-benar dunia ini tidak akan terlepas dari bala ujian, kesulitan, kesempitan, pikiran, kegalauan, dan lain-lain dari hal-hal negatif yang sehingga melazimkan kita untuk tidak berlari mengejar dunia melainkan berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia. Kemudian menciptakan ujian-ujian dunia agar kita berlari kepada Allah dan tidak terkubur di dunia. Ketika nanti kita terkubur di dunia, jika kita ketika masih hidup meninggalkan Allah, maka siapa yang akan membela kita ketika kita dibangkitkan dari kubur? Siapa yang akan menjadi pengacara kita? Siapa yang memberikan pembelaan dan persaksian kepada kita? Sementara Allah Subhanahu wa taala Alamul Ghuyub Al-Qahhar Malik Yaumiddin, Dialah yang memiliki nanti telah kita acuhkan azabnya atau telah kita acuhkan peringatannya, maka siapa lagi yang akan membela kita nanti? Maka jika benar-benar kita lillahi ta'ala dalam hidup ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi wa mamati lillahi rabbil alamin, kalau benar kita merealisasikan itu, maka Allah kita akan dapati dunia ini benar-benar tidak indah, dalam artian kelezatan dunia ini la'ibu wala darul akhiratu khair lilladzina ya'lamun, bagi orang-orang yang berilmu, bahwasanya dunia ini sementara dan apa yang kita cari dari dunia ini. Kenikmatan dunia jika itu adalah hal mubah, maka jadikan itu terpanjatkan lillahi ta'ala, maka dia menjadi hal yang baik insyaallah ta'ala. Kita lihat kekacauan yang terjadi di dunia ini disebabkan memang la ilaha illallah itu tidak direalisasikan. Kita lihat kekacauan di keluarga, kita lihat pelanggaran ini, pelanggaran itu, karena la ilaha illallah tidak terrealisasikan dengan baik. Kalau misalnya kita benar-benar memahami, mencermati, mengaplikasikan dan merealisasikan la ilaha illallah, pertama kita akan merasa dunia ini benar-benar bukan negeri saya. Namun Allah Ta'ala menugaskan saya di sini untuk tidak mati sebelum waktunya, tidak mati sebelum dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan meninggalkan dunia secara fisik sebelum Allah Ta'ala menghendakinya. Melainkan saya meninggalkan dunia secara makna. Dan kalaupun saya mempunyai dunia, saya tahu itu milik Allah dan saya jadikan itu wasilah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ketika kita melihat kengerian yang terjadi di dunia, kengerian yang lebih ngeri daripada auman singa, kengerian yang lebih ngeri daripada jurang-jurang yang menganga, kita akan melakukan wafarra ilallah minan nas, dan kemudian kita akan berlari menuju Allah, berlari menuju Allah, berlari menuju Allah daripada manusia. Ketika kita menggantungkan hati kepada manusia, sesungguhnya manusia itu terkadang tidak mengetahui apa yang kita ketahui. Sesungguhnya manusia itu kadang-kadang justru mengetahui apa yang kita tidak mengetahui. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita tahu dan yang tidak kita tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu benar-benar apa yang bermanfaat buat kita. Maka wafirru ilallah, daripada manusia berlarilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mencari nasihat dari manusia, sesungguhnya nasihat Allah adalah yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia sebagai jembatan nasihat. Dan kalau misalnya kita menghendaki harta kekayaan, mencari, mengeruk dari manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghaniyyun hamid. Dialah pemilik seluruh harta manusia. Bahkan manusia yang memiliki harta pun dimiliki semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berlarilah kepada pemilik kita dan janganlah berlari kepada yang dimiliki oleh sang pemilik. Wa anisa bihi duna ma siwah. Dan kalau kita tahu dunia ini benar-benar ketidaknyamanannya sangat maksimal, maka kembalilah kepada Allah dan bernyamanlah dengan Allah. Dan bernyamanlah dengan Allah dalam sholat-sholat kita, kegundah gulanaan kita. Wallah, mungkin tiap hari kita merasakannya. Pikiran tentang umat kaum muslimin yang semakin hancur, anak-anak muda yang tidak bisa apa-apa, orang-orang tua yang acuh tak acuh, kehidupan yang semakin terasa tidak berarti bagi manusia melainkan hanyalah harta, harta, harta mencari dunia, dan kemudian kematian demi kematian, asap di mana-mana, kehancuran di mana-mana, moralitas, fisik, bangunan hancur semua, pembunuhan di mana-mana. Kita lihat kekacauan yang banyak di dunia, Allah jadikanlah salat sebagai qurrat ayun bagi kita semua, Allahumma amin. Ketika kemudian kita katakan Allahu Akbar, kita menyerahkan semuanya kepada yang maha besar, Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih besar dari segala musibah, dari segala kenikmatan yang kita dapatkan, dari segala dunia yang kita punya. Allah ta'ala jauh lebih besar dan tidak tertandingi oleh siapapun, meskipun mereka semua bergabung. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, kemudian kita pandangkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mengakhiri salat, ketika kita mengakhiri salat, tahiyat, kemudian kita tajamkan pandangan kita kepada jemari kita yang menunjuk, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kemudian kita berselawat, dan setelah itu kita ucapkan doa-doa pengharapan kita, Allahumma inni as'aluka min azab, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam, seolah-olah neraka dengan apinya yang menggelora tergejolak, dan semua seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar telah menyampingkan api itu dari kita. Wa min azabil qabr, seolah-olah sudah ada malaikat yang sudah siap dengan pentungannya, siap untuk menghantam kita, namun Allah lindungi. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah ujian kematian dan ujian kehidupan. Ujian kehidupan sekarang seluruhnya kita berlindung kepada Allah dari ujian-ujian itu. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan ketertipuan dajjal, tertipuan kita terhadap dajjal yang belum datang namun sudah datang seluruh anteknya di masa kini. Banyak orang melalaikan doa-doa ini sehingga mereka akhirnya tertipu, bahkan ada yang tertipu dengan ilmunya sendiri. Dajjal yang telah menipu mereka adalah syaitan yang ada di dalam dirinya sendiri, kemudian tertipu karena meremehkan doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Modal usaha yang telah Rasulullah berikan kepada kita, diwariskan kepada kita, dilalaikan begitu saja. Akhirnya banyak dari kita tidak kembali kepada Allah dengan jalur sunnah nabawiyah, melainkan banyak dari kita kembali ke masa kematian, keburukan, kebodohan, karena tidak kembali kepada Allah Ta'ala. Kemudian merasa tenang dengan Allah Ta'ala, tidak dengan selain Allah, tidak dengan selain Allah. Allah, kalau misalnya kita curhat kepada manusia, terkadang mereka tidak mengetahui apa yang kita rasakan, tidak mengetahui apa yang kita inginkan. Bahkan terkadang kepada suami sendiri, atau pada istri sendiri, atau pada ustaz sendiri, atau pada siapapun dari orang tua, bahkan kadang bait-bait yang telah kita cantumkan di lisan kita itu tidak bisa mereka terima. Seindah-indahnya kalimat yang telah kita rangkai, mereka tidak terpesona dengannya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan rangkaian terindah dari kalimat kita, melainkan yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah seberapa tulus kita kembali kepadanya dalam setiap permasalahan. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak membutuhkan apa yang kita berikan. Dan ketika kita berikan kepada Allah, itu hanyalah kita pinjamkan. Melainkan Allah akan mengembalikan dengan yang jauh lebih dari itu. Ketika kita mengusap air mata kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita membaitkan bait-bait kalbu kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengeluh kesahkan permasalahan dan problematika kita, sesungguhnya Allah Ta'ala maha pemberi segala solusi dari seluruh problematika yang ada di dunia ini, dari seluruh sisi kehidupan kita, yang tidak mungkin manusia, malaikat, para rasul bisa melakukannya, melainkan hanya Allah. Fa'alul lima yurid, yang maha mampu melakukan apa yang Allah inginkan. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki seluruh manusia mencintai Rasulullah ketika itu, maka pasti seluruhnya akan mencintai. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki apa yang terhikmah. Dan begitu juga dengan kita. Jika ada yang kita inginkan dari dunia dan kita anggap itulah kebaikan, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Itu ketika kita memulai mau usaha. Minta, mintalah hanya kepada Allah. Dan ketika kita usaha, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jadi ingat, ketika kita mau melakukan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, is'al. Idza sa'alta fas'al, fas'alillah. Dan ketika kita berjalan mau mulai upaya kita pasti butuh pertolongan. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kamu butuh pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah dan terbitkan mentari tawakal di hati kita masing-masing. Wa nafsun mamlu'atun bi talabil hudud. Atau disini lakinnahu syahida biha biqalbin mashhun bisyahwat wa hubbil hayat wa asbabiha. Dan di sini akan tetapi manusia pada umumnya, dan bisa saja itulah kita, mengucapkan syahadat di dunia dengan hati yang masih dipenuhi dengan hawa nafsu, cinta dunia dan segala hal yang mendorong kepada keduanya. Kemudian dia bersyahadat dengan jiwa yang masih disesaki oleh tuntutan duniawi dan orientasi pada selain Allah. Tuntutan duniawi, anak istri misalnya, tuntutan duniawi. Apakah sudah meminta kepada Allah? Tuntutan ujian di sekolah atau di kuliah, tuntutan duniawi, orientasi selain Allah. Apakah sudah meminta kepada Allah? Dan seberapa mintanya kepada Allah? Dan siapapun dari kita misalnya, ketika menghadapi ujian duniawi, bahkan ujian sekolah atau ujian kampus atau ujian kantor, kita lihat apakah ujian tersebut haram atau mubah. Baik, kalau misalnya mubah, maka katakan idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Maka benar-benar kita minta tolong sama Allah dan jadikan bahwa ini ibadah. Ya Allah, saya mintakan kepada Engkau, ya Rabbal Alamin, ya Mudabbiras Samawati wal Ard, Antas Sami'ul Alim, Antal Wahhab Al Karim. Saya minta ya Allah agar Engkau menjadikan hal ini sebagai ibadah dan akan bermanfaat untuk kedepannya dari ibadah. Seperti misalnya antum konsentrasi di sekolah antum atau di perkuliahan antum di ilmu misalnya biologi atau kedokteran, ujiannya sulit, minta tolong Allah agar ujian ini terlampaui ketika ujian akhir, dan minta tolong kepada Allah, ya Allah tanamkan di hati saya agar bisa menjadikan hasil dari ujian dunia ini sebagai ibadah saya kelak, seperti kedokteran setelah saya lulus nanti. Ya Allah, jadikan saya sebagai orang yang bermanfaat buat kaum muslimin dengan ilmu yang saya punya. Maka ini berlipat-lipat permintaan yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan berkah insyaallah. Kalau tidak ada ilmu, meskipun ilmu dunia selama tidak haram, tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat insyaallah. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya dan bagaimana kita meniatkannya. Bahkan ilmu tentang bangunan sekalipun tidak mungkin tidak bermanfaat, melainkan pasti bermanfaat. Bahkan masjid ini tidak akan terbangun tanpa ilmu bangunan. AC tidak akan menyala tanpa ilmu dari penciptanya, pembuatnya. Tetapi dari semua ilmu dunia, yang terbaik adalah ilmu akhirat. Dan dari semua ilmu yang ada di dunia ini, tidak ada yang seperti ilmunya Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala mencakup semuanya. Wa nafsun mamlu'atun bi talabil hudhudhi wal ilfati ila ghairillah. Dan ketika mengucapkannya kita biasanya penuh dengan nafs, jiwa yang mamlu'ah penuh bi dengan talabil hudhudh, meminta hudhudh bagian-bagian, wal ilfati ila ghairillah, dan menoleh kepada selain Allah. Kita bicara la ilaha illallah, namun kita melakukan riya. Waliktifat la ghairillah, talabil hudud, kita bilang la ilaha illallah, tapi ujung-ujungnya duit. Falau tajarrodat, seandainya jiwa itu atau syahadat tersebut terlepas kata jarrudiha indal maut, seperti terlepasnya syahadat tersebut ketika kematian, terlepas dari semua itu, lakana laha naba'un akhar, maka syahadatnya itu akan memberikan naba' berita yang lain, wa'aysun akhar, dan kehidupan lain, siwa aishiha al-bahimi, selain kehidupannya yang bersifat hewani. Sehingga kita katakan, orang yang hidupnya tanpa bais la ilaha illallah, hidupnya adalah hidupnya binatang. Bahkan lebih buruk dari hidupnya binatang, karena binatang mereka tidak diberi akal dan tidak diberi taklif ubudiyah. Adapun kita diberi taklif dan akal, namun kita memfungsikan akal tidak untuk menunaikan taklif kita dalam segi ubudiyah. Maka lebih buruklah kita daripada hewan. Hewan-hewan, andai mereka diberikan akal dan bicara seperti manusia, maka mereka akan menjawab, siapa Rabbmu? Allah Ta'ala. Siapa Tuhanmu yang hendak disembah? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Maka dari ini, mari kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan buruknya jiwa-jiwa kita dan bedanya zahir lahir batin kita dan dengan rendahnya amalan kita dan dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kebaikannya, rezekinya, rahmatnya, kita minta kepadanya, ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang kelak berkumpul bersama dalam kebaikan dunia dan akhirat, bertemu denganmu ya Allah dengan qalbu yang salim, dengan qalbu yang salim. Hablum minallah dan hablum minannas, kita minta kepada Allah keduanya agar kita diberi kebaikan dengannya, dan kita minta kepada Allah, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu waghfir lana rabbana innaka antar rahim wa ufur rahim, jangan jadikan di antara kami ya Allah ada rasa ghil, kecemburuan buruk, kedengkian, kebencian di antara kita masing-masing. Ya Allah, hapuskanlah itu, hapuskanlah keburukan-keburukan hati kami, dan tempatkanlah kami di Firdaus sebagaimana Rasulmu ya Allah memerintahkan kami, jika kalian meminta maka mintalah Firdaus. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala jannatin na'im. Dan untuk teman-teman sekalian dan juga untuk anak pribadi, ya Allah, berikanlah kita semua setelah majelis ini, setelah sholat, kebahagiaan dan ketentraman jiwa, kebaikan tibin nafs, kebaikan jiwa, kebaikan hati, dan perbaikilah akhlak-akhlak kami semua, ikhwan maupun akhwat. Perbaikilah akhlak-akhlak kami, dan ya Rabb, seandainya ada kebaikan yang engkau lihat dari kami, sesungguhnya itu dari engkau. Dan jika ada keburukan yang engkau lihat dari kami, sesungguhnya itu dari kita semua. Seandainya ada kebaikan yang engkau pandang dari diri kami, sesungguhnya itu dari engkau ya Rabb. Dan keburukan amalan, ketidakikhlasan dan keburukan kami, sesungguhnya itu karena kami yang memang tidak bisa menjaga diri, menjaga agamamu ya Allah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pengampunan dari keburukan diri-diri kita. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki nama-nama Ghafur, Ghaffar, Ghafir, Tawwab, yang setelah itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga memiliki nama Sittir. Apapun nama ini diperselisihkan ulama, namun Allah Maha Menutup sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Membuka, Fattah. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menutup aib kita, Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan bukakan aib kita, dan ya Allah, bukakan untuk kami semua pintu-pintu rahmat dan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu amal, sehingga mempermudah kami dalam berilmu, mencari ilmu, dalam beramal, dan dalam berbaik dalam ibadah kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Minta maaf Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tidak ada manusia yang lebih sombong daripada yang kafir, dan juga orang-orang yang merasa bahwasanya segala ilmu dan segala amalnya, secapek-capeknya dia, dia merasa bahwasanya itu dari dirinya. Betapa sombongnya orang yang seperti ini. Dan kita meminta kepada Allah dijauhkan dari akhlak sombong. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad, innaka hamidum majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.